إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحماني ورحمكم الله جميعا. Pada khutbah yang telah lalu telah kita sebutkan sebab dan akibat lemahnya keimanan. Jika iman berkurang ataupun melemah, maka akan ada sekian akibat yang didapatkan oleh seorang muslim atau seorang mukmin. Demikian pula sebaliknya, jika keimanan itu bertambah, maka akan didapatkan sekian buah yang akan dirasakan oleh seorang muslim atau seorang mukmin tersebut. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan dunia, demikian pula pada kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman, demikian pula mengangkat orang-orang yang berilmu. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian melebihi derajat orang-orang kafir. Demikian pula Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khairun. Al-hadith. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah imannya. Pada setiap keduanya dari seorang mukmin, apakah dia lemah imannya ataukah kuat imannya, terdapat kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebab-sebab yang akan menguatkan keimanan kita. sehingga dengan sebab tersebut kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukmin yang kuat imannya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab tersebut yang pertama adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengenal nama-nama Allah dan juga perbuatan-perbuatan Allah serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas dirinya, sebagaimana pula dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang mencapai derajat yang paling bagus, ketika dia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', Allah Maha Mendengar, maka dia tidak berucap ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khabir ataupun Al-Alim ataupun nama-nama yang lainnya, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kemaksiatan, dan dia semakin giat untuk melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, man kana arafa billahi kana atqa. Barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana para ulama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka diangkat kecuali karena ilmu yang mereka miliki, karena ketakwaan yang mereka miliki, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki harapan yang besar di sisi Allah atas amalan yang mereka lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang yang memiliki sifat khasyah, rasa takut kemudian diiringi dengan amalan soleh, mereka adalah para ulama, orang-orang yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, mengerti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sebab-sebab yang akan meningkatkan keimanan kita adalah an-nazar ila ayatillah al-kauniyah wasyar'iyyah. Memperhatikan serta mengamati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mengamati ayat-ayat syar'iyyah, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Ayuhal muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak ayat, demikian pula mengajak kita semuanya untuk memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan makhluk tersebut agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidaklah mereka memperhatikan bagaimana gunung ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung yang menjadi pasak bumi sehingga bumi ini tidak bergoncang. Tidaklah mereka memperhatikan sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidaklah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana Allah ciptakan. Satu makhluk dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak keajaiban. Jika kita memperhatikan dan merenungi makhluk tersebut. Demikian pula Allah juga mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana langit tersebut ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Sungguh itu menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin meyakinkan diri-diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun dia, sekaya apapun manusia, namun dia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, demikian pula kepada bumi bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan dan merenungi bagaimana Allah menciptakan diri-diri kita dengan kesempurnaan. Siapakah yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Allah ciptakan kita sebagai manusia, memiliki dua mata, memiliki dua telinga dan anggota tubuh yang lainnya. Dengan kedua mata tersebut kita bisa melihat dan memperhatikan. Dengan telinga kita mendengarkan sehingga kita menghafalkan dan ditampung di dalam kalbu kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian pula ayat-ayat syar'iyah. Hukum-hukum yang Allah turunkan kepada nabinya. Dan di antara hukum yang diterapkan ataupun diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Perhatikanlah bagaimana keadilan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sekian banyak hikmah yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui dari hukum-hukum tersebut akan semakin meyakinkan kita akan kebesaran Allah dan akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha bijaksana di dalam ucapan maupun perbuatan serta hukumnya semakin meningkatkan keimanan kita bahwa tidaklah syariat ini diturunkan melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai nabi melainkan sebagai rahmat terhadap alam semesta. Hukum yang terkait dengan pribadi kita ataupun keluarga ataupun masyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. Itulah hukum agama Islam yang dibangun di atas keadilan dan hikmah yang tinggi yang tidak dicapai oleh hukum-hukum yang dibuat oleh umat manusia. Kemudian sebab yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran, merenungi, menghayati serta mempelajari Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menantang kaum musyrikin untuk mendatangkan yang serupa dengannya. Bahkan Allah menantang umat manusia untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu mendatangkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan ketika diturunkan suatu surat, di antara manusia, di antara kaum munafikin, mengatakan siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka semakin bertambah keimanan tersebut. Keimanannya ada pada dirinya, karena tidaklah turun satu ayat, demikian pula turun surat, melainkan sebagai bentuk peringatan dan kabar gembira bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, maka dengan sebab surat tersebut, maka bertambah keimanannya, dan mereka bergembira atas turunnya surat tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian sebab yang keempat yang akan menguatkan keimanan kita adalah talabul ilmi asy-syar'i, mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana usaha untuk mencari ilmu merupakan sebab yang akan mengantarkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu syar'i merupakan sebab seseorang akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana pula mencari ilmu syar'i akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba tersebut di atas hamba-hamba yang lainnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakan wahai Nabi, "Ya Allah, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu." Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah yang mulia, suatu ibadah yang agung yang akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi mencari ilmu syar'i yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkait dengan bab-bab keimanan yang akan menambahkan keimanan kita. Sebagaimana kita berusaha untuk menambahkan keimanan, maka kita pun harus berusaha untuk menghilangkan ataupun mengurangi sebab-sebab berkurangnya keimanan. Dan tidaklah hal tersebut tercapai, bertambahnya keimanan, demikian pula diminimalkannya kurangnya keimanan, melainkan dengan sebab seseorang mencari ilmu, sehingga dia mengerti inilah kebenaran, kemudian dia mengamalkannya. Demikian pula dia mengerti inilah kebatilan yang akan mengurangi keimanan dia, sehingga dia menjauhkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebab yang kelima adalah al-ikthar min al-a'mal as-salihah wal-musara'atu fiha. Memperbanyak diri untuk beramal amalan soleh. Demikian pula bersegera di dalam beramal amalan soleh. Karena amalan soleh memiliki taksir, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuhnya keimanan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari di pagi hari bertanya kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, man asbaha minkum al-yawma sha'ima? Faqala Abu Bakr ana. Siapakah di antara kalian pada hari ini yang berpuasa? Kata Abu Bakar Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu As-Siddiq, kata beliau, ana, saya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, man tabi'a al-yawma minkum janazatan, siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah pada hari ini? Padahal disebutkan dalam riwayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya di pagi hari setelah salat subuh. Bertanya, siapakah di antara kalian yang mengantarkan jenazah pada hari ini? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana, saya. Kemudian soal yang ketiga, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man at'ama al-yawma minkum miskina, siapakah di antara kalian yang pada hari ini memberikan makan kepada orang miskin? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ana, saya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man 'ada al-yawma minkum maridun, siapakah di antara kalian pada hari ini mengunjungi ataupun menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya. Dengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, empat amalan berpuasa, kemudian mengantarkan jenazah, memberikan makan kepada orang miskin, demikian pula menjenguk orang sakit. Majtama'na fimri'in illa dakhala al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah berkumpul amalan-amalan tersebut. Empat amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengiringi jenazah, memberikan makan kepada orang miskin, kemudian menjenguk orang sakit, demikian pula berpuasa, tidaklah terkumpul amalan-amalan tersebut pada seseorang dalam satu hari, melainkan dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, amalan yang mulia. Musara'ah, demikian pula al-istikthar, awil ikthar, memperbanyak amalan dan bersegera di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan, akan meningkatkan ataupun mempertinggi kedudukan seorang hamba, demikian pula keimanannya. Abu Bakar As-Siddiq diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh keimanan yang ada dalam kalbunya, disebabkan oleh musara'ah, sikap dia di dalam bersegera beramal saleh. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka mendengar suatu kebaikan, mereka segera beramal, segera berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan tersebut sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum majannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebab yang keenam, al-mudawamah fil a'mal as-salihah, senantiasa dan terus menerus serta kontinu di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Tidak terputus di dalam beramal. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang senantiasa dilakukan oleh seorang hamba walaupun amalan tersebut sedikit. Maka janganlah kita meremehkan sekecil apapun dari amalan soleh, baik berupa sedekah, ucapan yang baik, qiraatul Quran, berzikir, talabul ilm, ataupun amalan-amalan yang lainnya, karena amalan tersebut akan memupuk keimanan kita. Demikian pula akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajihin talq. Janganlah kalian meremehkan sekecil apapun dari amalan yang ma'ruf, amalan yang baik. Sekecil apapun amalan tersebut jangan diremehkan. Baik sang amil, orang yang beramal, ataupun yang diberlakukan dengan kebaikan tersebut, jangan diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kalian meremehkan sekecil apapun dari amalan ma'ruf, kebaikan, walaupun dia sekedar bermuka ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kita agar kita berhati-hati dan menjaga diri kita dari api neraka walaupun dengan sedekah yang kecil nilainya. Namun karena suatu keikhlasan akan besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian terhadap api neraka walaupun dengan secuil kurma. Apa nilai secuil kurma di hadapan manusia? Namun ketika seseorang tidak meremehkan suatu kebaikan, demikian pula dibarengi dengan suatu keikhlasan, maka nilainya akan besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melipat gandakan amalan tersebut 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda yang tidak bisa dihitung oleh makhluk ini. Sehingga di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula keluarga beliau, kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan asbatuhu. Dahulu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mereka mengamalkan suatu amalan ketaatan, asbatuhu aidawamuhu walazamuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya terus-menerus mengamalkan ketaatan tersebut, melazimi amal soleh yang dia lakukan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sebab keimanan yang bisa kita sebutkan pada khutbah kali ini yang terakhir adalah addu'a. Berdoa untuk dikokohkan keimanan kita. Berdoa agar ditingkatkan keimanan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan qalbu, kokohkan kalbuku di atas keimanan, ketaatan, ketakwaan. Arahkan kalbuku untuk senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah taala dalam musadraknya, yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Shahihah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita. Sebelumnya beliau mengabarkan, beliau mengatakan, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaub." Sesungguhnya keimanan la yakhlaqu, akan usang, akan rusak dan binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaub." Sesungguhnya keimanan akan usang, akan rusak di dalam dada salah seorang di antara kalian sebagaimana baju itu usang, bahkan rusak, tidak lagi dikenakan, kemudian dibuang. Kemudian setelah mengabarkan hal demikian, beliau memerintahkan kita, fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memperbarui, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbarui keimanan yang ada pada diri-diri kalian. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.